Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Bada'iul Basari fi tawdihi alfiyat ibn Malik. An-nida'u pembahasan tentang an-nida'. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Walil munadan na'i au kan na'iya. Walil munadan na'i au kan na'iya. Wa ai wa a kada aya thumma haya. Wa ai wa a kada aya thumma haya. Wal hamzu lidani wa wa liman nutib. Wal hamzu lidani wa wa liman nutib. Aw ya wa ghayru wa la talab sijtunib. Aw ya wa ghayru wa la talab sijtunib. Wa ghayru mandubin wa mubmarin wa ma. Wa ghayru mandubin wa mubmarin wa ma. Ja mustaghathan qad yu'arraf fa'alama. Wadaka fismil jinsi wal musyarilah. Qala wa man yamna'hu fansur 'adila. Wa ibn al mu'arraf al munada al mufrada. Ala alladhi fi raf'ihi qad uhida. Wa bin dimama ma banau qabla al nida. Wa yujra mujradi bina in juddida. Wal mufradal mankura wal mudafa. Wa shibhahun sib'adi man khilafa. Wa nakhwa zaydin dhumma waftahanna min. Nahwi Zaid bin Sa'id la tahin. Wa dhammu illam yalil ibnu alama. Aw yalil ibna alamun qad khutima. Wa dhammu awin sib maddiraran nuwina. Mimma lahu istiqaqu dhammin buyyina. Wa bittirarin khusso jam'u ya wa al. Illa ma'allahi wa mahkiyil jumal. Wal aktaru wa humma bitta'widi. Wasada ya Allahumma fi qaridi. Wasada ya Allahumma fi qaridi. Pembahasan tentang an-nida fihi masail. Al-mas'alatul ula arkanun nida itsnani. Hurufun nida'i wal munada. Rukun nida ada dua. Yang pertama huruf nida, yang kedua adalah al-munada. Nah, jadi pembahasan tentang an-nida adalah pembahasan tentang huruf nida dan munada. Asania huruf nida'i sab'ah wa yal hamzah wa a hamzah wa ai wa ya wa a wa aya wa haya wa wa. Huruf nida ada 7. Itu hamzah dengan baca-bacaannya ya, hamzah a gitu ya. Kemudian ai, ya, a, aya, haya dan wa. Semuanya huruf. Asalisah ai wal hamzah ai wa a. A itu hamzah pendek ya. Lil munadal qarib, untuk memanggil munada jarak dekat. Arabiah aya wahaya wa'a mamdudatan. A dibaca panjang lil munadil bait. Jadi aya, haya, a untuk memanggil munada jarak jauh. Al-khamisah ya likulli munada qariban kana au ba'idan au mutawassita. Untuk ia dipakai setiap munada, baik jarak dekat, jarak jauh atau jarak sedang. Walam yaqa'in nida'u fil Qur'ani bi ghairi ya. Di dalam Al-Qur'an tidak ada nida' tanpa ya. Artinya dengan selain ya enggak ada. Hanya menggunakan ya. Jadi nida' dalam Al-Qur'an menggunakan huruf nida' ya, tidak ada selainnya. As-sadisah wa linnutbah wa yalati yunada biha al-mandubu al-mutafajji walai. Wa dipakai untuk nida' nutbah. Nidak nutbah itu ialah dipakai untuk orang yang mengeluh atau merintih kesakitan. Nahu wa khasrata ya, aduh rugi aku. Wa kabida, aduh hatiku sakit. Wa dhahra, aduh punggungku kumat. Pokoknya keluhan, rintian, kesakitan ya. Nah, pokoknya sesuatu yang enggak enak-enak, enggak menyenangkan, entah itu karena mengeluh atau karena sakit atau yang lain ya. Pakai wa linutbah. As-sabi'ah tata'ayyanu ya fi nida ismillahi ta'ala fala yunada bi ghairiha wa fil istighatsah fala yustaghatsu bi ghairiha. Ia harus dipakai, enggak boleh yang lain. Kalau yang dipanggil adalah nama Allah Ta'ala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, harus pakai ya, ya. Tak boleh dengan menggunakan huruf nida' lain. Termasuk dalam urusan istighatsah, minta bantuan, maka tidak boleh menggunakan huruf nida' selain ya. Nah, ini perhatikan baik-baik faedah-faedah semacam ini ya. Jadi kalau kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah harus pakai apa ini? Ya, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Istighosah juga begitu. Pakai ya, tidak pakai yang lain. Atsaminah tata'ayyanu ya wa huwa fi nutbah. Ila anna huwa fi nutbah akthar istimalan min ya. Di anna ya tustamalu li nutbah idza amnal tilbas bi nidda al-haqiqi. Ya dan wa dipakai untuk nutbah. Hanya saja wa lebih banyak digunakan untuk nutbah daripada ya, karena penggunaan ya untuk nidak nutbah itu kalau aman dari apa ini, kesamaran dari nidak yang sebenarnya. Ini ya nidak secara mutlak, apakah untuk nutbah itu kan masih samar ya, sehingga jarang-jarang dipakai nutbah. Seringkali yang dipakai ialah wa. Kalau wa jelas orang itu aduh, waduh. Orang sini kan aduh sakit kepalaku, waksa. Tapi kalau yaksa, nah, itu kan ada banyak kemungkinan ya. Kalau nadanya itu keluhan kesakitan bisa pakai iya, tapi kalau enggak maka bisa dimaknai tidak secara mutlak. Tapi kalau pakai wa mesti ini linutbah. At-tasi'ah la yajuzu hadfu harf nida' ma'al mandub. Tidak boleh huruf nida' dibuang kalau dalam nida' mandub, itu nida' nutbah. Harus ada wanya. Wa Zaidah, aduh Zaid, gitu ya. Tak boleh Zaidah, harus ada wanya. Wala ma'ad domir nahu ya iyaka qad kafaituka. Huruf nida' juga enggak boleh dibuang kalau munadanya berupa domir. Ya iyaka qad kafaituka, hai kamu, aku sudah mencukupimu. Nah, ya iyaka enggak boleh, iyaka qad kafaituka. Wala ma'al mustaghath juga enggak boleh dibuang huruf nida'nya kalau dalam nida istighosah untuk bantuan. Nahu ya la Zaid, wahai Zaid tolonglah. Harus menyebut huruf nidanya supaya tidak iltibas sama kesamarannya. Dengan adanya huruf nida maka penggunaan istighosah atau yang lain jelas, sehingga enggak boleh dibuang. Jadi huruf nida' harus disebutkan dalam tiga keadaan. Yang pertama jika nida'nya nutbah, yang kedua jika munadanya dhamir, dan yang ketiga dalam nida' istighosah. Itu huruf nida' wajib disebut. Al-Asyi'ah hadfu harf nida' ma'a ismi isyarah qalil wa qada ma'a ismi al-jinsi hatta in aktsara an-nahwiyyin mana'uhu walakin ajazahu ta'ifatun minhum wa tabi'ahum Ibnu Malik wa dhalika qawluhu rahimallah wa may yamna'u fansur 'adilah. Pembuangan huruf nida jika munadanya isim isyarah sedikit terjadi, demikian pula kalau munadanya berupa isim jenis sampai kebanyakan alinahu melarangnya, yaitu melarang membuang huruf nida' jika munadanya isim isyarah atau isim jenis. Ini kebanyakan alinahu. Akan tetapi sekelompok alinahu membolehkannya dan pendapat ini diikuti oleh Ibnu Malik. Jadi boleh huruf nida' dibuang sekalipun munadanya isim isyarah atau isim jenis. Itulah yang dimaukan oleh Ibnu Malik dalam ucapannya wa may yamna'hu fansur 'adilah. Nah, barang siapa yang melarangnya fansur 'adilah, maka tolonglah, bantulah. Ya. Baik. وذاك في اسم الجنس والمشارلة قال ومن يمنع فانصر عدلة. Pada isim jenis atau isim isyara sedikit pembuangan huruf nida. Orang yang melarangnya, ya silakan kalian bela ya apa yang diikutinya. Berarti kebanyakan melarang ya, sebagian membolehkan. Taib. Al-hajah ta'asrah al-munada mawbi'un minal mawadi' alladhi yukhdafu amiluhu wujuban. Fa'aslu qawlika ya Abdallah ad'u Abdallah. Fa'khudifal fi'lu wa'uniba ya'anhu. Munada itu sebetulnya ada amil yang dibuang secara wajib. Maka asal dari ucapanmu ya Abdallah adalah ad'u Abdallah. Fi'ilnya dibuang, kemudian diwakili dengan ya nida. Jadi Abdallah itu dinasab munadanya, itu asalnya ad'u Abdallah. Baik. Athaniyat asrah al-munada khamsatu anwa'. Munada ada lima macam. Al-awwal al-mufradul alam. Yang pertama disebut al-mufradul alam. Wa wal alam alladhi laisa mudhafan wala syibhan bil mudhaf. Yang dimaksud al-mufradul alam ialah munada yang berbentuk isim alam yang tidak mudhaf, tidak syibhul mudhaf. Ya. Jadi tidak mudhaf seperti Abdullah, tidak ya. Tidak syibhul mudhaf seperti Tali'un Jabala. Al-mufradul alam adalah isim alam yang tidak mudhaf dan tidak syibhul mudhaf. Walaupun terbentuk mutsanna atau jamak enggak masalah. Yang penting bukan mudhaf, bukan syibhul mudhaf. Wa hukmuhu mabniyun 'ala ma yurfa'u bihi fi halil i'rab. Munada al-mufradul alam hukumnya ialah mabni sesuai dengan tandanya ketika tanda rafaknya ketika i'rab. Kalau isim mufrad tanda rafaknya dhamma, maka ketika menjadi munada mabni dhamma. Ya Zaidu. Ya Zaidani mabni apa ini alif, karena isim mutsanna ketika rafak tandanya alif. Ketika menjadi munada mabni alif. Ya Hindatu mabni dhamma. Ya Zaiduna mabni wawu. Ya Suyudu mabni dhamma. Baik. Jadi yang dimaksud mufrad di sini adalah bukan mudhaf, bukan syibhul mudhaf. Bukan isim mufrad yang di inginkan, tapi mufrad itu bukan mudhaf dan bukan syibhul mudhaf. Ini dalam bab munada. Athani an-nakiratul maqsudah, munada yang berbentuk an-nakiratul maqsudah. Wahiyal lati qusida biha muayyan. Nakira maqsudah itu nakira yang sudah ditentukan untuk sesuatu tertentu ya. Wa hukmuhu mabniyun 'ala ma yurfa'u bi fi halil i'rab. Hukumnya sama dengan al-mufradul alam. Mabni sesuai dengan tanda rafaknya ketika i'rab. Nahwu ya rajulu, ya rijla, ya rajulani, ya rijalu, ya muslimatu ya. Ya rajulu mabni dhamma, ya rajulani mabni alif, ya rijalu mabni dhamma, ya muslimatu mabni dhamma. Atsalis an-nakiratu ghairul maqsudah. Yang ketiga, munada yang berbentuk nakira ghairul maqsudah, wa ya allati lam yuqsad biha muayyan. Itu nakira yang masih belum ditujukan untuk sesuatu tertentu. Wa hukmu mu'rabun mansub maf'ulun bih. Hukumnya mu'rab nasab maf'ul bih. Kaqaulil a'ma, seperti ucapan orang buta. Ya rajulan, khud biyadi, wahai siapapun laki-laki, pegang tanganku. Orang buta tidak menuju ke orang tertentu, pokoknya laki-laki diminta tolong pegang tangannya, ya. Berarti ini khairul maksudah. Maka dibaca rajulan mu'rab nasab menjadi maf'ul bih. Arabi al-mudaf yang keempat munada yang berbentuk mudaf, wa hukmuhu mu'rabun mansubun maf'ulun bih. Hukumnya mu'rab nasab maf'ul bih. Nahu ya Abdullah, ya Aba Muhammad, ya Umma Salamah. Abdullah, Aba Muhammad, Aba Umma Salamah, mu'rab nasab menjadi maf'ul bih. Al-khamis al-musyabbah bil mudaf atau syibul mudaf, wa huwa ma ta'allaqa bi syai' min tamamin ma'nahu, yakni isim yang terkait dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Wa hukmu mu'rabun mansub maf'ulun bih, hukumnya mu'rab nasab maf'ul bih. Nahwu ya hasanan wajhu. Nah, hasanan dia membutuhkan sesuatu yang menyempurnakan maknanya, yang baik wajhu wajahnya. Ya tali'an jabalan, berdaki gunung. Ya rahiman bil ibad, dan yang lain. Hukumnya mu'rab nasab, ya, maf'ul bih. Ats-tsalitsah ta'assah, yang ke-13. Idza kana ismul munada mabniyan qabla nida, kudira ba'da nida'i bina'uhu al-dham. Kalau munada sudah mabni sebelum menjadi munada, maka mabninya dikira-kirakan dengan dhammah. Nahwu ya hadza, hadza mabni dhammah saja, ya. Nah, berarti hadza isim isyarah karena mabni sebelum munada. Ketika menjadi munada, ya hadza dianggap mabni dhammah. Wa yajuzu nah dicek tuh ya. Bukan ya jusu, wajji. Diganti tulisannya ya, wajji ya, wajjra, ya jimra, alif betul seperti ya, ya. Wajjra majra ma tajaddada bina'u bin nida. Jadi tulisan ya justru salah. Wa yujra majra ma tajaddada bina'uhu bin nida' ka Zaid fi annahu yattabi'u bi raf'i. Oh, fi annahu yutba'u. Nah, bukan yattabi'u, yutba'u. Fi annahu yutba'u bil-raf'i mura'atan lidhamil muqaddar fihi wa bin nasbi mura'atan lil-mahal. Nah, kama taqul fataqulu ya hada al-aqilu wal-aqilah bidhami wa nasbi, kama taqulu ya zaidu ad-dharifu wad-dharifa. Nah, perubahan bin kemabnian. Naam, diberlakukan ya dalam nida' seperti Zaid, yakni isim munada yang mabni tadi yang sudah mabni sebelum munada itu kan dianggap apa ini mabni toma. Taib hukumnya diberlakukan sama dengan kemabnian Zaid itu mufrad alam ya, sehingga kalau dikasih tawabik, dikasih tawabik ya naat atau semisalnya bisa dibaca rafa, yakni dengan memperhatikan domah yang dikira-kirakan badannya atau dinasab dengan memperhatikan mahal munadanya. Contoh ya hada al-aqilu, al-aqilu di rafa, yakni memperhatikan hada yang dianggap mabni dhamma. Boleh wal aqilah, ya hada al-aqilah, yaitu dengan melihat mahal munada, karena semua munada yang mabni mahal nasab. Naam. Ini hukumnya sama seperti yang kau mengatakan ya Zaidu ad-dharifu, boleh ad-dharifa juga boleh. Nah, jadi isim munada yang sudah mabni duluan sebelum menjadi munada hukumnya disamakan dengan al-mufradul alam. Ya. Nah. Barakufikum. Kalau dikasih tawabik, tawabiknya bisa dibaca rafa, bisa dibaca nasab. Dibaca rafa mengikuti apa ini? Kemabniannya. Dibaca nasab mengikuti apa ini? Mahal munada. Sama seperti al-mufradul alam. Arabiyata asrah yang ke-14, idza kana al-munada mufradan alaman wa wusifa bi bannin mudhafin ila alam wa lam yufsal baina al-munada wa baina ibnin jaza laka fil munada wajhan. Jika munadanya berbentuk mufrad alam, berarti isim alam yang bukan mudhaf, bukan apa ini? Isim mudhaf, kemudian diberi sifat dengan ibnun, yang ibnun ini mudhafnya kepada isim alam, dan tidak ada pemisah antara munada dan ibnun, maka munadanya boleh dibaca dua bentuk. Al-awwal al-bina al-dhaf. Yang pertama dibaca mabni dhamma. Nahwu ya Zaidu ibnu Amrin. Yang kedua atsani wal fathu ittibaan. Nah, yang kedua dibaca fathah. Nah. Tadi ya Zaidu ibnu Amrin ya. Ya Zaidu ibnu Amrin. Kalau yang ini ya Zaid ibnu Amrin. Dia mengikuti ibnanya. Baik. Ini kurang alif. Ya. Nah. Taib. Ya. Wah, ini betul bukan wajah berarti. Wah, ya cipu. Wah, ya cipu. Wajib khatfu alif ibni wal halatu hadhihi khattan alif pada ibn dalam kondisi seperti ini secara tertulis wajib dibuang. Nah, ini betul ya. Jadi kalau munadanya mufrad alam ini seperti Zaid, kemudian disifati dengan ibnun yang butuh pada isim alam ibnu amrin, nah, ya. Maka kalau tidak ada pemisah antara munada yaitu Zaid sama ibnnya, maka ibnnya tadi bisa dibaca dua, dibaca mabni doma. Ya Zaidu bena amrin, bisa dibaca fathah mengikuti bacaan ibn. Ya Zaidu bena amrin. Dan dalam kondisi seperti ini alif pada ibnun dibuang, ya, wajib. Al-Hamisata Asah yang ke-15, idalam yaqo ibn ba'da alam awlam yaqo' ba'dahu alam. Idza lam yaqo' ibn ba'da alam awlam yaqo' ba'dahu alam wajaba babul munada wamtan'a fathu. Nantikan baik-baik ya, supaya enggak bingung. Jika lafad ibn tidak terletak setelah alam, kalau tadi kan setelah mufrad alam Zaid, ya, atau sesudahnya bukan alam. Nah, kalau tadi kan ibnu amrin, kalau ini sesudahnya bukan alam, wajib dhammul munada, maka munadanya wajib dhamma. Wamtan afathu, tak boleh dibaca fathah. Fath awal yang pertama ini berarti ibn tidak terletak setelah alam. Nahu ya ghulam mubna amrin. Ghulam di sini bukan alam. Ya. Maka dibaca apa ini? Dhamma. Ya ghulam mubna amrin. Ya Zaid. Ya Zaid. Apa ini? Ya Zaidu ad-Dharifa ibn Amrin. Ya Zaidu ad-Dharifa ibn Amrin. Ya. Ya Zaidu ad-Dharifa ibn Amrin. Barakah fikum. Berarti ibn tidak terletak secara alam langsung, ada pemisah yaitu ad-Dharif. Naatnya. Sehingga munadanya dibaca dhamma. Ya Zaidu ad-Dharifa ibn Amrin. Wathani yang kedua berarti sesudahnya bukan alam. Dia terletak setelah isim alam, tapi sesudah ibn bukan alam, maka munadanya juga ditoma. Ya Zaidu ibna akhina. Akhina bukan alam. Fayajibu bina'u Zaid al-Dham fi hadhil amthilah. Maka lafad Zaid dalam contoh-contoh ini wajib abdi toma. Tak boleh dibaca fathah. Wajibu isbatu alif ibn wal halatu hadhi. Dan dalam kondisi seperti ini alifnya ibn dipakai, tak dibuang. Ya, ya ghulamu ibn amrin. Ya Zaidu ad-Dharifa ibn Amrin, ya Zaidu ibn Akhina. Jadi kaidahnya wajib dibaca dhammah munada kalau ibn tidak terletak setelah alam. Nah, langsung ya. Atau setelah ibn bukan alam. Nah, walaupun terletak setelah apa ini? Isim alam. Maka munadanya wajib dibaca dhammah. Dan alif ibn harus dipakai. Baik. As-sadis atau as-sah yang ke-16. Idza tarra sya'ir ila tanwinil munada al-mabni kana lahu tanwinu wa huwa madmumun wa kana lahu nasbu. Kalau seorang penyair dalam kondisi darurat ingin mentanwin munada yang mabni, munada-munada yang mabni kan enggak ditanwin ya. Tapi kalau dalam kondisi darurat ada penyair yang ingin menanwin munada yang mabni, maka dia boleh mentanwinnya dan ditomah dalam kondisi nasab ya. Fal awal nahwu qalihi, yang pertama seperti ucapan penyair. Salamu wahi ya matoron alaiha. Walaisa alaika ya matoru assalamu. Jadi boleh dibaca dhammah, boleh dibaca nasab dalam usul ya matorun ya, harusnya kan ya matoru, tapi dalam kondisi darurat dia mendhammah tanwin ya, dia mentanwin, boleh dibaca dhammah. Salamullah ya matorun alaiha walaysa alaika ya matorun, atau ya matorun assalam walaysa alaika ya matorun assalam. Naam. Salamullah ya matorun alaiha walaysa alaika ya matorun assalam. Ya syahidnya itu ya matorun tadi itu. Harusnya ya matorun ya kan. Kenapa kok dikatakan ini asalnya ya matoru, karena setelahnya ya matoru ya, sehingga ini harusnya ya matoru, tapi karena dawat syair maka ditanwin munada yang mabni tadi ya matorun, dan ditanwin boleh didoma, boleh juga di fathah. Contoh wasani nahu qaulihi, yang kedua contohnya seperti ucapan penyair. Darabat sadraha ilayya, darabat sadraha ilayya wa qalat ya adiyan laqad waqat kal awaki, ya adiyan laqad waqat waqat ka al awaki. Nah, di sini ada ya adiyan. Adi itu kan nama ya, alam mabniyan, harusnya kan enggak boleh tanwin. Harusnya kan ya adiyu gitu ya. Nah, tapi di sini ditanwin dalam kondisi nasab ya adiyan. Tadi tanwin dalam kondisi dhamma ya matoron. Ini darurat syair. Jadi kesimpulannya munada-munada yang mabni dalam kondisi darurat syair boleh ditanwin, dan ketika ditanwin boleh dhammah, boleh apa ini? Nasab yang dimaksud ya. Taib. kana lahu tanwinhu wa huwa madhmumun wa kana lahu nasbuhu. Silakan ditanwin dengan didhammah, boleh juga ditanwin dengan nasab. As-sabi'ata asah yang ke-17. La yajuzul jam'u baina harfin nida' wa al fi ghairi bismillah wa ma summiya bi min jumal ila fi dawrati syi'r. Tidak boleh huruf nida' kumpul dengan al. Ya. Kalau munada-munada itu alnya dibuang ya. Enggak boleh alnya disebut. Enggak boleh kumpul. Ada munada, ada huruf nida, ada apa ini? Al. Selain nama Allah dan jumlah yang dipakai sebagai nama. Kalau nama Allah boleh, tetap ada alnya. Atau jumlah yang dipakai sebagai nama, maka boleh dikasih al. Illa fi darurati syi'r, kecuali dalam darurat syair. Maka walaupun bukan lafadz Allah, bukan pula jumlah yang menjadi nama sesuatu, boleh dikasih al. Fal awal, yang pertama maksudnya ialah menggunakan nama Allah, maka boleh huruf nida gabung dengan al. Nahu ya Allah, ya. Wasani, yang kedua, huruf nida gabung dengan al ketika nama orang itu berupa jumlah. Nahu ya rajulu muntalik akbil. Nah, rajulu muntalik itu jumlah, ya kan? Nama seseorang. Namanya siapa, Mas? Namanya ar-rajul muntalik. Maka boleh huruf nida gabung sama al. Ya rajul muntalik akbil. Wahai Mas ar-rajul muntalik, silakan ke sini, ya. Nah. Wasalis, yang ketiga, munadanya bukan nama Allah, bukan pula nama orang yang berbentuk jumlah, tapi dalam kondisi darurat syair, maka boleh juga kumpul huruf nida dengan al. Nahu qalihi fayal gulam mani alladhani farra, fayal gulamani alladhani farra iyakuma an tukibana syarra, iyakuma an tukibana syarra. Ya, harusnya kan gulamani, bukan al-gulamani, ya. Tapi karena darurat syair, ya gak masalah, ya. Faya al-gulamani ladhani farra iyakuma antuk kibana syarra. Taib. Asaminata asrah yang ke-18. Al-akthar fi nida ismillahi Allahumma bimimin musyaddadah wa'awadah min harfi nida. Kebanyakan kalau kita memanggil nama Allah, kita ucapkan Allahumma, mimnya ditasdid, na'am, sebagai ganti dari huruf nida. Ya Allah menjadi apa ini? Allahumma. Wasyaddal jam'u bainal mim wa harfi nida. Tapi terjadi, namun jarang terjadi. Terjadi tapi apa ini? Jarang terjadi. Kumpul antara mim dan huruf nida. Kan fungsinya mim di sini yang ditasdid itu kan ganti dari apa ini? Huruf nida yang dibuang. Tapi ini mimnya dipakai, huruf nidanya juga dipakai. Nah, itu ada, terjadi tapi jarang. Nah, fi qawlihi, seperti contoh Jabar penyair, inni idza ma hadatsun alamma, inni idza ma hadatsun alamma aqulu yallahumma yallahumma. Mim yang kedua di kasih alif panjang ya. Yallahumma, yallahumma gitu ya. Tulisannya mimnya dikasih panjang. Yang kedua itu, yallahumma. Jadi ada huruf nidanya, ada mim yang ditasdid, padahal fungsinya mim itu mengganti huruf nidak tadi. Itu pada umumnya, tapi ini terjadi walaupun jarang ya, huruf nidak kumpul sama mim yang ditasdid. Wadzalika qauluhu rahimahullah, inilah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wal aktsar Allahumma bit ta'widi wasyada yallahumma fi qaribi. Nah, baik. Kebanyakan Allahumma itu mengganti huruf nida yang dibuang. Nah, tapi jarang terjadi yallahumma ya. Mim yang ditasdid dipakai, huruf nidanya juga muncul. Nah, taib wallahu taala a'lam bissawab. Nah, pada poin yang ke-8 tertulis ya tustamalu lidutbah idza amina al-iltibas binida al-haqiqi. Tolong dijelaskan lagi Ustaz. Ya, itu bisa dipakai untuk nutbah dengan syarat aman dari kesamaran dengan nidak yang sebenarnya. Nidak yang sebenarnya itu nidak-nidak umum ya, tidak untuk rintihan atau keluhan. Jadi hukum asalnya nidak nutbah itu pakai apa? Wa. Tapi kadang-kadang boleh pakai apa ini? Ya. Dengan catatan ketika mengucapkan ya itu tidak ada kesamaran dengan nidak biasa gitu ya. Artinya dia menyampaikan dengan pegang-pegang kepala atau pegang punggungnya yang sakit supaya jelas itu ya-nya itu untuk apa ini? Nutbah. Ya. Naam. Ya rasa. Ya rasa. Nah, berarti kan orang tahu. Oh, berarti dia merintih kesakitan. Nah, kalau ya rasa. Hei, kepalaku. Dia cari kepalanya sendiri kan. Nah, itu manggil-manggil kepalanya ataukah mengeluhkan sakitnya di kepalanya. Kalau memang gak ada kesamaran dengan arti dia pakai isyarat-isyarat tertentu yang menunjukkan nutbah, maka ya boleh dipakai. Ya rasa, ya rasa. Berarti oh gak sabar ini ya untuk nutbah. Ya, tapi kalau nggak pakai isyarat-isyarat tertentu, orang kan samar. Ini cari kepalanya atau mengeluhkan kepalanya sakit. Dia ngomongnya biasa aja. Ya rasa, hah? Ya rasa, gitu. Kayak cari-cari kepalanya kan. Nah, kepalaku, kepalaku mana? Tapi samar. Nah, saat itu enggak boleh kita vonis sebagai ya lidutbah. Ya, kita hukumi asal bahwasanya ya tadi ialah linidak mutlakon, ya, tidak hakiki namanya. Tapi kalau pakai wa, ya harus menunjukkan keluhan atau rintihan, sakitan. Naam, wa rasa ngono. Ya, kalau sampai dia pakai untuk lidak yang mutlak ini, Pak. Wah, raksa. Wah, raksa. Kok cari-cari kepalanya tapi wah. Salah penggunaan ya. Naam. Begitu maksudnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bissawab. Semoga bisa dipahami dengan baik. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang asal